Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله فيكم إخوان أحوال أعزكم الله الحمد لله وشكر الله على نعمة الله malam hari ini tanggal 3 Sya'ban 1443 Hijriah atau tanggal 5 Maret 2022. Kita akan lanjutkan dalam kajian syarah Alfiyah bin Malik rahimahullah yang diberikan penjelasan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Ini adalah pertemuan yang 148 bait 52 halaman 197 ya. Ini halamannya 197 dan di mana pengulangannya sedikit dari 196. Nah. Dan di sini kemarin kita bahas panjang lebar ya tentang Nakirah dan Ma'rifah. Di awal kita sudah menyelesaikan Mabni dan Mu'rab. Memang kontekstualnya kontekstualnya pembahasan Nakirah dan Ma'rifah ini juga panjang sebagaimana Mabni dan Mu'rab. Nah, di mana di sini kita baca terlebih dahulu tentang matanya sebagaimana biasanya. Nah. Nah. Tafadhal baca. Sebentar, mana pindahin. Bismillahirrahmanirrahim. Laha khairum hadza. Sholian ala nabiyil mustofa wa alihil mustaqimin asyrafa. Astaghfiru Allah fi arfiyah atatidun nahwi biha. Tukarribul aksha bil latin mujazi atak sutur batla bi wa'din munjazi atak tadi ridan bi ghairi suhti fa'iqatan alfiyah tabni mu'ti wawa bisabqin ha'izun taktila mustawjibun sana'iyal jamila wawahu yakdi bihi batin wafiroh bi walahu fi darajatil akhirah Al-kalamu wa ma yata'allafu minhu Kalamun al-laftun mufidun kastaqim Wasmun wa fi'lun summa harfunil kalim Wahiduhu kalimatu wa qawlu'an Akilmatun biha kalamun qadju'an Biljarri wa tanwini wa nida wa'al Musnadin lil ismi tamyizun hasol Ita fa'al ta fa'a wa atat wa yaf'ali banuni akilan nafilun yang jali tiwa huma harfu kahal wafi walam fi'lun mudari'un yalilam kayyasham wa madiyal af'ali bitamis wasim binuni fi'lal amri in amrun fuhim wal amru illam yakulin nuni mahal fihi huwasmun nahwu sohwa yahal wahayyahal al mu'rabu wal mabni. Jadi ini pembagian yang kedua ya. Jadi muqaddimah sekarang mu'rab dan mabni. Ya. Wal ismu minhu mu'rabun wa mabni isabahin minal hurufi mutni kasabahil wad'iyyi fismai jiktana wal ma'nawiyyi fi mata wa fi huna wakia batin anil fi'li wakania batin anil fi'li bila ta'assurin wakaf ikorin usyila pamu'rabul asma'i ma'kot salima ingsabahil harfi ka'ardin wasuma wafi'lu amrin wamudiyin buniya wa'arobu mudori'an in aroi in ariya min nuni taukidin mubashirin wa min nuni inasin kayaru namin manfutin manfutin wa kullu harfin mustahikun lil bina wal aslu fil mabniyi an yusakkana wa min hudu fathin wa dhu kasrin wa dhom ka'ayna amsi haithu wassakinu kam wa raf'a wa nasbat alan i'roba lismin wa fi'lin nahwulan ahaba wal ismu qad husisa bil jarri kama qad husisal fi'lu bi ayyan jazima warfa bi dhammin wan siban wa fathan wa jur kasrun ka dzikrullahi abdahu yasur wa jim bi taskinin wa ghairu ma dzukir yanubu nahwu ja'ahu bani namir warfa bi wawin wan sibanna bil alif wajrur biya'in ma minal asma'i asyif mindaka du in syuhbatan abana wal famu haisul mimu minubana abun ahun hamun kazaka wal hanu wa naqshu fi hadal akhiro akhiri ahsanu wa fi abin wataliyahi yanduru wa qashruha min naqsihinna asharu wa syartu dhal i'robi an yudofna la lil ya kaja'ahu abika za'tila bil alifir fa'il musanna wakila iza bi mudmarin mudofan wusila wusila bukan wusila wusila wusila kilta kaza kasnani wasnatani kapnaini wabtanaini yajriyani fatakhluful ya fi jami'i hal alif jarron wa nasban ba'da fath jarron wa nasban ba'da fathin qad ulif warfa bi wawin wa biyah wa biyajrur wan sib salima wan sibi salima jam'i amirin wa mutnibi wa sibhi zaini wa bihi isruna wa babuhu ul hik qawal ahluna ulu wa alamuna iliyuna wa araduna sadza wa sinuna babuhu wa misla hinin qad yarid dal babu wa huwa inda qomin yattorid panuhna majmu'i wa ma bihil tahak فافتح وقل من بكسره نطق ونون ما ثني والملحق به biaksi dzakasta maluhu wantabi wa ma bitawa alfin qad jumi'a yuksaru fil jarri wa fin nasbi ma'a kada ulatu walladis walladis man qad ju'il ka'ad ri'atin fihi dha aydon kubil bajurro bil fathati mala yang syarif malam yudof au yaku ba'da al-radif waj'al linahwi yaf'alanin nuna rof'an wa tad'ina wa tas'aluna wahadbuha lil jasmi wa nasbi simah kalam takuni latarumi litarumi. Kalam tuk takuni latarumi matlamah wasammi mu'talan minal asma'i ma kal Mustafa wal martaqi murtaqi wal murtaqi makarima wal awwalul i'rabu fihi kuddiro jami'uhu wa huwal ladzi qad kusira wasani mangkusun wa nasbuhu dohar warafuhu yanwa yunwa warafuhu yunwa kaza aidon yujar wa ayu fi'lin akhirun minnu alif aw wawun aw ya'un famu'talan urif wal alifu wal alifan bi fihi ghairul jasmi wa abdi nasba makayat uyarmi warafa fihi manun warafa fihi manwi wahdif jazima talasahunna takdi hukman lazima annakiratu wal ma'rifat akiratun qailu al mu'assira aw waqi'un mauqi amma qad dzukira wal ghairuhu ma'rifatun kahum wadi wa in jawabni wal ulami wal ladzi. Naam, yakfi. Jazakallahu khair. Allahumma barik. 12 menit. Allahumma barik. Naam. Jadi kita akan berikan waktu. Ya. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita kemudahan untuk senantiasa merojaah terus, merojaah. Nah. Matanya sekarang Qala mu'allif rahimahullah Bismillahirrahmanirrahim Al-Muqadimah Qala Muhammadan wa ibn Malik Ahmadu Rabbillah khaira maliki musalliyan ala nabi al-Mustafa wa ala al-mustaqminin sharafa wa asta'inullah fi alfiyya wa maqasidun nahwi biha mahwiyya tuqaribul aqsa bilafdin munjazi wa tabsutul badla biwa'din munjazi wa taqtadi ridan bighayri sukhti faiqatan alfiyatam ni mu'ati wa huwa bisabkin haizun tafdila mustawjibun thanaiyan jamila wallahu yakdi bihibatin wa firahdi wa lahu fi darajatil akhirah الكلام وما يتألف منه كلامنا لفظ مفيد كاستكن واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول أم كلمة بها كلام قد يم بالجر والتنوين ونيدا وأل ومسند للاسم تمييز حصل بتا فعلت واتت ويفعل والنون أقبل النافعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم وما ذي الأفعال بتامس وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يقل النون محل فيه واسم النحو صح وحيهل المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كشبع الودعي في اسمين جئتنا والمعنى في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أسلا ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبع الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بني وعرب مضارع إناري من نون توكيل مباشر ومن نون إناث كيارون منفت وكل حرف مستحق البناء والأسوف في المبني أن يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث وساكنك ورفع ونسب اجعلا إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم فارفع بضم وانسبا فتحا وجر أسرا كذكر الله عبده يسر واجزم بتسكين غير ما ذكر wa ghairu ma dzukira yanubu nahwu ja'a khu bani namir warfa bi wawin wansibanna bil alif wa jurubiya in ma minal asma asif min dhaka du in suhbatan abana wal famu min haitsu minhu bana abun akhun hamun kadzaka wa hanu wa naqsu fi hadzal akhir ahsan wa fi abin wa taliyihi yanduru wa nasbuha wa qasruha min naqsihinna asharu wa syartu dal i'rabi an yudafna la lil ya ka ja'a khu abi kadatila بالالف يرفع المثنى وكلا اذا بمضمر مضافا وصلا كلتا كذا كسنان واسنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف الياء في جميعها الالف جرا ونصبا بعد فتح قد الف وارفع بواو وبيجر وانسب سالما جميع امر ومتنب وشبيذين وبه عشرون وباب والحق الاهلون اول والمون عليون وراضون الشد والسنون وبابه ومثل حين قد يرد الباب وهو عند قوم يطرد والنون مجموع وما به التحق فافته وقل من بكسره نطق والنون ما ثنيا والملحق به بعكس ذاك استعملوا فانتبه وما في تافق وَمَا بِتَوَا أَلْفٍ وَمَا بِتَوَا أَلِفٍ قَدْ جُمِعَ يُكْسَرُ فِي الْجَرِّ وَفِي النَّصْبِ مَا كَذَا أُولَاتُ وَالَّذِي اسْمًا قَدْ جُعِلْ كَأَدْرِعَاتٍ فِيهِ ذَا أَيْضًا كُبِلْ وَالْجُرَّ بِالْفَتْحَةِ مَا لَنْ يُنْصَرِ مَا لَمْ يُضَفْ أَوْ يَكُو بَعْدَ أَلْرَدِفْ وَاجْعَلْ لِنَحْوِ يَفْعَلَانِ النُّونَ رَفْعًا وَتَضْعِينَ وَتَسْأَلُونَ وَحَذْفُهَا الْجَزْمِ وَالنَّصْبِ سِمَا كَأَلَمْ تَكُونِي لِتَرُومِ مَدْلَمَهُ وَسَمِّي مُعْتَلًّا مِنَ الْأَسْمَاءِ مَا كالمصطفى والمرتكي مكارما فالأول العرب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر والثاني منكوس ونسبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف فالألف أنوي فيه غير الجزم وأبدي نصب ما كيدعو يرمي ورفع فيها فيه منوي واحذف جازما ثلاثهن تقضي حكما لازما النقرة والمعرفة نقرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر وغيره معرفة كهم وذي وهند وابن والغلام والذي نعم Suaranya habis. Harusnya kalau enggak serak ya alhamdulillah. Nah, ini enggak apa-apa, Mas. Memang Allah Azza Jalla itu memberikan kita yang terbaik, Mas. Dikala sekarang itu antum itu tadi yang kita bahas menimba ilmu dengan cara meluangkan waktu, ya. Luangnya waktu, sisa waktu, maka sisa itu adalah sesuatu. Dan semoga Allah Azza berikan sisa-sisa waktu kita ini menjadi lebih manfaat. Ya, bukan sisa-sisa yang kemudian harus dibuang dan akhirnya harus diberikan oh my God, gitu kan? Ya. Jadi kita tadi membahas tentang makot dan sisa-sisa makanan. Ya, sedangkan kalau sisa-sisa tenaga yang antum atau yang kita lakukan untuk menimba ilmu syar'i, kemudian ketika tidak dimanfaatkan, tidak dimaksimalkan, akhirnya menjadi sesuatu yang sia-sia. Assalamualaikum. Nah, misal dzalika tentang rajulun. Kemarin kita bahas tentang apa, Mas? Tentang yang berkaitan dengan nakirah dan ma'rifah. Di mana nakirah itu adalah undefinitif. Ma'rifah itu definitif. Nah, misal dzalika, contoh yang demikian, rajulun itu ismun amun. Ya. Kata benda yang umum. Adkhil alaihi al. Masukkan ke dalamnya al, taqulu ar-rajul. Engkau mengatakan ar-rajul. Fatusbihu ma'rifatan, maka ikin menjadi ma'rifatan, Mas. Bita'thiri al, dengan pengaruh dari al, alaihi atasnya. Li'anna ar-rajula, ya, karena rajula di sini, ya, rajul di sini, mafhumuhu ghairu mafhumir rajulin. Yang difahami ini bukan yang difahami ketika menulisnya menjadi dari rojulin. Ya, ini kalau tanwin itu umum. Tapi kalau ar-rajul di sini maka menjadi spesifik, Mas. Fa mafhumun minhu anna hadha rajulun muayyanun. Maka yang dipahami dari kata-kata ar-rajul, ya, ini adalah apa, Mas? Seorang laki-laki yang sudah ditentukan. Spesifik, Mas. Kadzalika rasulun. Ya, demikiannya rasul. Hiya nakiratun. Utusan. Utusan siapa? Itu nakirah. Utusan umum, Mas. Fatadkhulu alaiha, masuk padanya al. Ya. Masuk padanya itu dengan al. Fatu'athiru fiha, itu memberikan pengaruh kepadanya. Fatusbihu ar-rasul, maka menjadi ar-rasul. Watakunu ma'rifatan, maka menjadi ma'rifatan. Bukan, ya ini. Jadi rasulun menjadi ar-rasulu. Qala Allah Ta'ala inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'aun rasula fa'asa fir'aun rasula. Ya, fa'asa fir'aun rasula. Di surat Muzammil, Mas. Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul syahidan, yang menjadi syahid, saksi, alaikum atas kalian, kama sebagaimana arsalna, telah kami utus ila fir'auna, kepada fir'aun rasula, seorang rasul. Itu Nabi Musa. Ya. Fa'asa fir'aunur rasula. Tapi fir'aun ini durhaka kepada rasul tersebut, kepada Nabi Musa. Di surat Muzammil 15-16. Qandur al-farqa baina rasulan al-ula war rasul al-thaniya. Ya. Jadi, lihatlah perbedaan antara rasulan yang pertama dan ar-rasul. Paham sih, Mas? Tanwin dan alif lam, Mas. Ar-rasula yakni alladhi 'urifa wa dzukira. Ar-rasul ini yang sudah diketahui dan sudah disebutkan. Qaluhu qabilu al. Qabilu al artinya lawan dari al. Kharaja bihi ma la yaqbalu al. Keluar dari definisi itu adalah yang tidak bisa menerima al. Ya. Kenapa? Fa innahu la yakunu nakiratan, maka itu tidak akan menjadi nakirah. Ya, nakirah itu faham toh? Nah. Misaluhu ad-dhamair. Contohnya adalah kata ganti. Ad-dhamair. Fa ad-dhamairu la taqbalu al. Suf, kata ganti itu dalam bahasa Arab tidak menerima al. Misalnya apa? Al-anta. Anta kan kamu. Iya enggak? Enggak ada al-anta. Al-hiya. Ya. Al-antum. Nah, beda lagi. Fala yasihu abadan. Antakula, maka tidak benar selama-lama kalau engkau itu mengatakan apa? Al-ana. Aku. Fatudkhil al. Ya, masuk al ala dhamir ana, masuk al ana. Ya, fa dhamairu la takunu nakiratan, maka dhamair itu dhamir itu tidak akan pernah nakirah, Mas. La takunu nakiratan, kenapa? Li annaha la taqbalu al. Ya, dhamir berbagai macam kata ganti itu tidak menjadi nakirah hanya dengan sebab apa? Tidak menerima al. Wal kaf, ya, seperti kal kafi, seperti kaf fi akramaka, ini domir, kata ganti. Akramaka, dia memuliakanmu. Akramaka ini domirun la takbalu al, ini adalah domir yang tidak menerima al. A di sini, Mas. Kayak ini kamu. Ini tidak menerima al. Akramaka. Idan laisat nakiratan, maka dia tidak nakirah. Jadi nakirah itu tidak menerima al. Tapi ada juga yang apa, Mas? Bentuknya nakirah tidak bisa menerima al, yaitu dhamir. Dhamair kata ganti, Mas. Paham, Mas? Ya, kata ganti, Mas. Kata ganti anta, enggak ada al anta. Huwa al-huwa. Itu enggak ada. Al-huwa enggak ada. Idzan laisat nakiratan, maka itu bukan nakirah, li'annaha la taqbalu al, karena tidak menerima al. Kadzalika Zaid la yaqbalu al. Fala taqul az-Zaidu. Zaid ya Zaid, karena nama dia. Kata ganti nama itu enggak perlu tambahin al. Ya. Fa huwa ghairu nakiratin, maka dia tidak nakirah. Wa mitsaluhu Muhammadun, contohnya juga apa? Muhammadun. Pakai tanwin, tapi karena dia nama spesifik, Mas. Nah. Wa kharaja bi qawlihi mu'assiran ma yaqbalu al. Ya, mu'assiran apa yang menerima al. Walakinnaha la tu'assiru fihi syai'an. Namun tidak memberikan pengaruh sedikit pun padanya. Sesuatu apapun tidak memberikan. Misalnya Abbas. Ya. Ini yaqbalu al, fataqulu al Abbas. Abbas itu bisa menerima al. Bagaimana pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, al Abbas. Al Abbas. Lakin la tu'athiru fihi, tapi tidak memberikan efek padanya. Li'anna Abbas ma'rifatun, karena Abbas sendiri itu sudah ma'rifah, Mas. Antum mau nyebut al, antum menyebut tanpa al, ini sudah apa, Mas? Spesifik. Sudah spesifik. Ya. Kalau misalnya kita ngomongin Pak Kuncoro. Ya. Tapi kalau antum mengatakan Pak Al-Kuncoro, nah, itu beda lagi. Paham gak? Tapi gak ngaruh, Mas. Antara ketika di situ tambah al sama tanpa. Kenapa? Karena beliau sudah nama spesifik. Gak ada Pak Kuncoro yang lain. Kecuali beliau di sini sekarang ini. Paham toh? Nah, karena Abbas sendiri ini sudah ma'rifatun, sudah dikenal, Mas. Ya, bukan nakirah. Karena nama. Mas Furqon, Aris Furqon. Nama. Nah, kalau disebutkan Al-Furqon beda lagi. Beda. Enggak masuk. Mas Al-Furqon beda lagi nanti, Mas. Ya, antum bedain yang mana, Mas? Ya, depan atau belakang? Ya. Ya. Nah, maka sama'un adkhalta alaihi al am la tudkhilha fa hiya la tu'athir syai'an. Baik engkau itu masukkan al atau tidak masukkan al, itu tidak ngefek sama sekali. La tu'athir syai'an, tidak ngefek sama sekali. La tu'athir syai'an. Ya. Paham saya misalnya, Mas? Nah. Dan sangat berbahaya, ya, sebab idzan Pak Abbas alamu laisat nakiratan, maka Abbas ini adalah nama tapi dia bukan nakirah. Nah, sekarang ana contohkan, Mas. Ya. Menuntut ilmu itu bisa, ya, bisa apa, Mas? Bisa nah, menerima ilmu. Seorang penuntut ilmu, penuntut ilmu itu bisa menerima ilmu, tapi belum tentu bisa berefek. Ilmunya bisa merubah dia menjadi lebih baik. Ini psikologi malam ini, bahwa isim bisa menerima al tapi tidak berefek sama sekali dengan terhadap isim itu sendiri. Ya. Contoh Al-Abbas dan Abbas. Paham, Mas? Antum faham cucukologi malam ini? Kalau belum, ya mulailah dengan ngunjuk kopi rin mas. Bien, paham. Ayo, lama berik. Berarti jenengan sudah paham mas. Kan beda nih mas. Dan beda nih itu beda. Itu beda untuk untuk minum kopi. Nah, jadi seorang penuntut ilmu itu bisa menerima ilmu, tapi belum tentu bisa berefek. Ilmunya bisa merubah dia menjadi lebih baik, ya, atau tidak, ya, atau tidak, ya, atau tidak. Nah, cucuklogi malam ini. Ya, karena kita penuh cucu-cucuan, mas. Anda juga nggak tahu sejak kapan ini wabah cucu itu. Mengudara. Ya, tapi ternyata, subhanallah, ya, dari model-model yang seperti ini, kita bisa mendapatkan faedah yang banyak. Kayak tadi tentang orang yang belajar menurut ilmu syar'i di katakan apa? Kalau status pegawai negeri nggih, niku status selingan. Status utamanya adalah jenengan niku penuntut ilmu, Mas. Paham? Karena jadi pegawai negeri enggak wajib, Mas. Tapi yang wajib jadi penuntut ilmu. Thalabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim. Iya enggak, Mas? Iya. Jadi kalau misalnya kita menuntut ilmu dengan mengatakan itu ketika saya punya selingan waktu, ini hanya untuk selingan, maka itu salah. Atau bisa dikatakan turahan waktu, karena semua yang menjadi turahan itu akan dimakan oleh maghot. Makanya ketika antum itu menuntut ilmu syar'i, tapi hanya dari turahan-turahan waktu, makanya ketika antum ditanya nggak bisa menjawab, terus akan menjawabnya, oh sudah dimakan maghot, turahannya. Allah musta'an. Itulah. Nah ini di sini juga sama mas, ternyata ada mayak balu ya muasirat ya, keluar dari definisi muasirat itu adalah mayak balu al ya, jadi apa yang bisa menerima al api di situ apa mas, la tu asiru, tidak ngefek mas. Ada al dan tidak ada al tidak ngefek. Karena apa? Sesungguhnya dia sudah ma'rifat. Dia sudah ma'rifat. Contohnya Abbas. Mau disebut Al-Abbas sama Abbas sama saja. Ya. Pak Kuncoro dengan Pak Al-Kuncoro sama aja. Pak Kuncoro cuma satu. Dan sudah spesifik. Ya. Ya. Sama halnya. Menerima ilmu tapi belum tentu bisa berefek ilmunya. Betul. Sama-sama dapat alfiah. Ya enggak? Ajeno mas, alfiah. Ya kan? Ada yang satu ngefek, ada yang belum ngefek. Ya. Ngefek. Ya, efek sampingnya kan gitu. Karena alfiah dilakukan malam hari. Nah, malam itu begitu sahdu. Nah, sahdunya itu mempengaruhi kekuatan idep itu mas. Kekuatan mata. Ya, subhanallah. Dan enggak banyak, Mas. Padahal alfiah ini harusnya menjadi favorit kita bersama. Makanan kita bersama. Ya, seperti bakso dan mie ayam untuk orang Indonesia itu kan. Itu kan mesti favorit, Mas. Enggak ada yang orang menolak bakso atau menolak mie ayam. Kecuali kalau dikatakan apa? Baksonya bakso sesuatu atau mie ayamnya mie bukan ayam itu kan. Ya enggak? Ya itu kalau orang Indonesia mas, kita berbicara orang Indonesia mas. Ya itu adalah menu keseharian orang Indonesia. Makanya kenapa mie instan itu begitu laris, karena memang sama dengan kriteria orang Indonesia, dimasak, dimakan, parek, rampung. Gitu. Nah sama dengan efek ilmu ini mas. Dia bisa menjadi lebih baik atau tidak? Ya, karena apa? Isim bisa menerima al, tapi tidak berefek sama sekali terhadap isim itu sendiri. Contohnya Al-Abbas dan Abbas. antum betul bisa menerima alfiah, tapi belum tentu itu menjadi manfaat. Meskipun awis ngantek bait piro to? Seket loro. Seket loro. Kajian ini sudah 148. Ya. Berkali-kali, terus berkali-kali. Ngefek enggak, Mas? Sebenarnya ngefek, tapi ya bi yo. Orang efek juga. Ya, sama aja. Hal itu perlunya apa, Mas? Ya, maka ini adalah perlunya, ya. Ini perlu adanya doa memohon pemahaman kepada Allah. Dilakukan terus menerus tanpa jemu dan imam. Iya kan, karena dia kayak kemarin kita sudah belajar tentang apa, Mas? Juben dan jaben, ya, keju, Mas, itu ya. Di kemarin kajian dogan. Ini sama. Jadi seorang penuntut ilmu itu bisa menerima ilmu, tapi belum tentu bisa berefek ilmunya, bisa merubah dia menjadi lebih baik atau tidak. Ini cocokologi malam ini. Bahwa isim bisa menerima al, tapi tidak berefek sama sekali terhadap isim itu sendiri. Artinya, apakah dia tetap nakiroh? Bentuknya abbasun. Ya. Atau al-abbas. Tidak ngefek. Ya, tetap saja dia ma'rifah, Mas. Ini makanya sama halnya antara ilmu dikasih pemahaman atau tidak dikasih pemahaman, ngefek gak dengan akhlak? Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk bisa tetap bersemangat menuntut ilmu syar'i dan ada efeknya dengan diri kita sendiri. Kita menjadi lebih takut kepada Allah Azza wa Jalla, jadi lebih sabar, jadi lebih lembut dan yang lainnya. Kalau kita masih seperti dulu, maka belum banyak, ya, belum banyak efek dari ilmu itu sendiri. Begitu juga efek ketika antum itu tetap istiqomah dalam menuntut ilmu syar'i. Apakah kemudian sedikit demi sedikit antum mulai memahami atau tidak? Kalau belum paham, berarti ada sesuatu yang salah. Harus dikoreksi, harus dievaluasi. Ngerti gak, Mas? Mas Agus? Ya. Nah, zadakallahu khairan. Nah, ini adalah perlunya ada doa memohon pemahaman kepada Allah dilakukan terus-menerus tanpa jemu dan minum jamu. Ya. Ini apa itu? Terus-menerus tanpa jemu dan minum jamu. Karena orang minum jamu mesti sesuatu, Mas. Iman dia sakit atau memang jarang sekali orang minum jamu itu untuk menjaga kebugaran. Ya, kecuali ketika antum minum kopi yang pahit itu seolah-olah ya minum jamu. Nah. Ya, tadi kita sudah bikin latih sebelum antum datang. Semoga nanti Allah kasih kemudahan. Next time, Mas. Baida qala qail, kalau ada yang berkata, kaifa la yakunu nakiratan alaysa yaqbalu al, fa naqulu Abdullah ibn Abbas wa Abdullah ibn al-Abbas wal Abbas ibn Abdul Muttalib wa Abbas ibn Abdul Muttalib. Nah, ini sesuatu, Mas. Sif. Anda melihat bagaimana Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah memberikan antum teka-teki yang teka-teka berbeki. Syekh, anda melihat. Fa idza qala qa'il, kalau ada yang berkata berpendapat, kaifa la yakunu nakiratan, bagaimana mungkin dia tidak menjadi nakirah? Kata ganti, Mas. Nakirah. Alaysa yaqbalu al, bukankah dia juga bisa menerima al? Panakulu, kemudian kita katakan Abdullah ibn Abbasin wa Abdullah ibn Abbas. Ini yang pertama, ini yang kedua. Bedanya apa? Ini, Mas. Ya, sama ini. Paham? Ada Abbas dan Al-Abbas. Maksudnya itu, bedanya itu. Abbas dan Al-Abbas. Wal-Abbas ibn Abdul Muttalib wa Abbas ibn Abdul Muttalib. Antum lihat di sini dan al. Ah. Nah, Kulna, kita katakan na'am. Maksudnya apa? Bisa menerima al. Bisa menerima al di sini. Huwa yaqbalu al. Dia itu, Abbas itu bisa menerima al. Baik al-Abbas atau Abbas. Ya. Misalnya apa? Waqid al-Waqid. Ya. Lakin la tu'athir fihi ta'rifa. Ya. Tapi ini tidak memberikan efek ya pada isim tersebut menjadi ta'rifah, menjadi ma'rifat. Karena dia sudah li'annahu alamun, karena dia itu benar adalah nama. Ya, kullu alamin ma'rifat. Ya, kullu alamin ma'rifat. Setiap nama itu mesti ma'rifah, Mas. Mesti ma'rif. Bahwa ma'rifatun, maka dia itu ma'rifatun. Sawaun dakhalat alaihi al, baik dia masuk ke dalamnya itu al, amla tadkhul, atau tidak masuk. Maksudnya apa? Dengan al atau tanpa al, dia sudah ma'rifat. Fa'inkanat Abbas, wasfan la alaman. Kalau Abbas ini di sini adalah sifat, bukan nama. Fa'ya nakiratun, maka dia nakirah. Ya. Walihada tasifu biha nakirata, maka ya ini sifatnya dia adalah itu nakirah. Fataqulu rajulun abasiyun, maka engkau katakan rajulun abasiyun, apa, seorang laki-laki dari Abbas. Wa idza dakhalta alaihi al asarta fi ta'rifa, kalau engkau masukkan di sini al, ini apa, ar-rajul abasiyun, itu bisa. Ya. Maka ini akan mempengaruhi terhadap awas kemakrifatannya. Nah. Falau nah, sa'alaka sa'ilun. Falau sa'alaka sa'ilun. Kalau ada orang yang bertanya kepadamu, al-an sekarang, hal Abbasun nakiratun au ghairu nakiratin. Nah, sekarang pertanyaannya. Ya. Kita bahas ganti. Ya, Abbas sama ya. Ya. Ini apa, Mas? Aqus. Nah, kita cuma menyamakan, Mas. Abbas sama Aqus. Ya. Ya. Apa Gus? Gus itu enggak ada, Gus Agus itu enggak ada. Ya, Agus. Nah. Jadi kalau misalnya dikatakan seperti itu, Mas. Ya. Ini hal Abbasun nakiratun, apakah Abbas ini nakirah? Au ghairu nakiratin. Nah, pertanyaan nanti akan dibahas. Kenapa tidak disebutkan di sini au ma'rifat nakiratun au ya hal Abbasun nakiratun au apa ma'rifatun, tapi kenapa disebutkan ghairu nakiratin? Karena ada sebabnya, tidak setiap ma'rifah mesti ghairu nakiratin, seperti tadi al al-Abbas dan Abbas, kan disebutkan ini adalah ghairu nakiratin. Paham sih, Mas? Ma falaisa binakiratin, maka tidak nakirah. Karena yang diinginkan apa? Nama. Wa in aradta bihi wasfan, kalau yang kau inginkan di dalamnya itu adalah sifat, bahwa nakiratin, maka dia itu nakirah. Maka dia itu nakirah. Wa mithaluhu ya dhahakun. Dhahakun. Ya. Fihi nafsu tafsil, maka ini sama dengan tafsil ini. Ya. Paham gak, Mas? Dohak. Ya. Kemudian idan kulusmin yakbalu al. Tiap kata benda itu bisa menerima al. Wa tu'athiru fi ta'rifa, dan ini akan mempengaruhi tentang kemakrifatannya. Bahwa nakiratun, sedangkan dia dalam kondisi apa? Nakirah. Fa'in lam yakbal al, falaysa binakiratin. Kalau dia itu menerima al, maka itu bukan nakirah. Nah, wa in qabila al, kalau menerima al, lakin lam tu'athir fi ta'rifa, karena ini tidak mempengaruhi tentang kemakrifatannya. Likonihi ma'rifatan min qabl dukhuliha, falaysa binakiratin. Namun di sini adalah ma'rifah. Ma'rifah apa, Mas? Ya, ma'rifah itu pengetahuan min qabl, pengetahuan sebelumnya. Qabl dukhuliha, sebelum masuknya dia. Falaysa binakiratin. Maka ini bukan nakirah. Nah, paham sampai, Mas? Dan ini spesifik, apa yang dikatakan oleh Syekh ini benar-benar spesifik sekali. Nah. Loh. Nah. Itu spesifik sekali. Nah, di sini lakin yaridu ala anna kalimata dhu bimakna sahibi nakiratin. Ya. Namun nah, ala hada, atas ini, anna kalimata, bahwasannya kalimat kata du itu apa? In suhbata abana. Du bisa menjadi dha, bisa menjadi di. Ini apa, Mas? Du itu? Huh? Asma'ul khamsa. Du bimakna sahib. Ya, nakirah. Sahib di sini nakira. Du. La wa la taqbalu al, dan tidak bisa menerima al. Misalnya apa? Aldu atau as-sahib. Taqulu ja'ani rajulun dumani. Fa du sifatun ni rajulin. Wa rajul nakiratun, wa nakiratu la tusafu illa bi nakiratin. Fama al-jawabu ma'a anna du la taqbalu al. Ini kita pending pada pertemuan yang akan datang, karena ini perlu banyak ditulis. Ya, kalau antum tidak paham, tambah dekluk-dekluk, tambah umat. Nah, kelas insyaallah naktafi bihadil qudrah. Kita lanjutkan insyaAllah binillah pada pertemuan selanjutnya. Ini sudah 47 menit. Alhamdulillah. Dan semoga Allah Azza menjadikan apa yang kita pelajari sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumil hisab, dan kita dianugerahi akhir kehidupan yang baik. Allahumma salli wa sallim wa barakallahu bi amrika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.